فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan aktivitas kerja dan semua aktivitas kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bahas dan bacakan penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala terkait dengan permasalahan zakat peternakan. Sudah kita bahas nisab unta, nisab sapi, begitu pun nisab kambing, itu sudah semua. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita coba membaca pasal yang baru yang berjudul Fi zakati dhahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Hari ini tentunya emas dan perak tidak lagi menjadi nilai. Walaupun pada kenyataannya tetap dijadikan sebagai nilai yang lebih aman. Tetapi secara secara peraturan pemerintah ya di banyak negara atau di semua negara tidak lagi menjadikan emas sebagai acuan ya, atau sebagai nilai mata uang lah. Walaupun tetap dijadikan sebagai acuan, artinya kebanyakan orang ingin mengamankan nilainya dengan emas karena diyakini memiliki nilai yang stabil, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, harga emas yang di awal Januari dikatakan masih di atas 700 ribu, sekarang sudah 1 juta lebih. Ini menunjukkan betapa luar biasanya nilai emas. Ya, investasi yang terbaik hari ini emas. Ya. Walaupun di zaman kita hari ini tentunya sekali lagi mata uangnya bukan lagi emas atau perak. Kalau zaman dulu emas, perak atau dinar dan dirham. Kalau sekarang ada rupiah, ada ringgit Malaysia, ada dolar misalnya, ada rial ya. Atau ada pound kalau di pound sterling kalau di Inggris misalnya, dan mata uang yang lain banyak sekali ya, dan ini sebagai pengganti dari emas dan perak. Lalu bagaimana sebenarnya hukum emas dan perak? Mari kita lihat. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nisabu adh-dhahabi 20 mithqala. Nisab ya, jumlah minimal di mana seseorang wajib zakat. Nisabnya emas itu adalah 20 mithqala. 20 mithqala. Syekh Majid Al-Hamawi beliau mengatakan, dan 20 mithqala ini tu'adilu, dia sama dengan kurang lebih samanuna graman takriban. Kurang lebih kalau kita konversikan ke gram, ya itu sekitar 80 gram. Ya, itu nisab emas. Ya, 20 mithqala. Ya, 20 mithqal. Atau kalau dikonversi ke gram, itu muncul angka 80 gram. Itu titik nisab yang pertama. Jadi kalau seorang sudah memiliki emas ya, dan jumlah emasnya sudah sampai 20 mithqal atau sudah sampai kepada setara dengan 80 gram emas ya, lalu sudah haul 1 tahun, maka sudah wajib zakat emas. Wa fihi rubu'ul usr. Dan kalau seseorang memiliki nisab dan juga sudah haul satu tahun, maka di dalam harta tersebut ada hak fakir miskin sejumlah rubu'ul usur, yaitu 2,5% kalau bahasa kitanya, 2,5%. 1/4 dari 10, berarti 2,5%. Wa mazada fabihasabihi. Dan kalau seandainya emasnya lebih dari itu, ya tinggal dihitung saja. Misalnya seseorang punya 800 gram, ya tinggal diambil 2,5%. Punya 1 kilo, ya tinggal diambil 2,5%. Pokoknya hitungan yang pertama itu 80 gram. Atau setara dengan isyuruna misqala. Atau setara dengan 20 misqal. Ya dalam istilah yang beliau gunakan di sini. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muallif berkata, wa nisabul wariq, adapun nisab perak, zahab wariq. Kalau wariq itu perak. Kalau kita perhatikan hari ini nilai emas itu naik terus. Tetapi perak seperti kehilangan nilainya. Ya, kehilangan nilainya. Oleh karenanya perak tidak lagi sering dijadikan sebagai ukuran ya. Ya, karena harganya pun jatuh, tidak seperti emas yang harganya terus-menerus naik. Wa nisabul warik, adapun nisabnya perak ya atau fiddah dalam bahasa Arab, mi'ata dirhamin, yaitu 200 dirham, ya 200 dirham. Kalau dikonversi disebutkan di sini, wahiyatu adilu, ya, dia setara dengan 560 gram. Jadi kalau emas 80 gram itu sudah wajib zakat 2,5%. Tapi kalau berupa fiddah atau perak 560 atau 200 dirham ya, 200 dirham atau setara dengan 560 gram. Maka wajib di sana zakat fihi rubu'ul usyur. Ya fihi rubu'ul usyur, di sana ada hak fakir miskin sebanyak 2,5%, wa huwa khamsatu darahim atau sekitar 5 dirham. Jadi dari 200 di situ ada hak fakir miskin 5 dirham. 1/10-nya kan 20 ya. 20 kalau 1/10-nya. Berarti kalau 1/10 dibagi lagi menjadi 4 bagian menjadi 5 dirham. Kalau seseorang punya 200 dirham, maka di situ ada rubu'ul usyur, yaitu 2,5% dari apa namanya jumlah perak tersebut. Wa ma zada fi bihasabihi, wa ma zada, dan apa-apa yang lebih dari itu, jumlahnya misalnya 1000 dirham misalnya, atau jumlahnya 1000 gram perak, fa bihasabihi, ya dihitung saja, intinya nisabnya adalah 200 dirham atau 560, ya ada hak fakir miskin 2,5% kalau sudah haul, yaitu satu tahun. Hal ini ma'asirul muslimin disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Beliau berkata, li hadithi Ali radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadisnya Ali radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, idza kanat laka mi'ata dirham, kalau engkau memiliki 200 dirham, wa hala 'alayha al-haul, dan sudah satu tahun, fa fiha khamsatu darahim, maka di situ ada hak fakir miskin sebanyak 5 dirham. Wa laisa 'alayka syai'un hatta takunu laka 20 dinaran. Dan hukum asalnya tidak ada kewajiban apapun sampai kita memiliki 20 dinaron. 20 dinar. Ya 20 dinar. Satu dinar itu kalau kita baca dalam kitab-kitab sekitar 4 gram ya. 4 gram. Satu dinar 4 gram. Berarti kalau dikali 20 ya jadi 80 gram. Ya Jadi 80 gram. Di zaman Nabi, 1 dinar bisa membeli seekor kambing. Zaman kita, kalau kita punya 1 dinar, 4 gram, berarti kan sekitar berapa itu? Ke sekitar 4 juta ya. Bisa nggak beli kambing? Bisa. Ya. Kambing Garut. Yang bagus, yang berkualitas. Nah, itu hebatnya ya. Jadi nilai mata uang dinar itu dari zaman Nabi sampai sekarang stabil. Zaman Nabi 1 dinar beli 1 ekor domba yang besar. Zaman kita pun sama. Nah, ini keistimewaannya ya. Oleh karenanya harusnya kita kembali ke sistem yang seperti ini yang bagus. Ya, sistem yang menjamin kita memiliki nilai, nilai barang. Kalau sekarang kan kertas sewaktu-waktu nilainya bisa jatuh. Ada istilahnya apa itu dalam ilmu ekonomi, inflasi atau apa ya. Nilainya akan berkurang, berturun. Ya, uang 100 ribu di tahun 2020 itu bukan uang 100 ribu dengan nilai yang sama kalau dibeli, dibelanjakan di tahun nanti 2000 misalnya 2025 atau 2030 misalnya. 2020 dengan 2010 beda. Ya, 2020 dengan 2010 beda. 2010 dengan tahun 2000 misalnya beda juga. Jadi nilainya terus menurun. Kalau emas nilainya terus nanjak. Ya, terus naik. Ya. Ini diantara istimewanya aturan yang ada dalam agama, agama Islam. Tapi kebanyakan manusia berpaling dari syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya terjadi banyak kekacauan. Ya, terjadi banyak kekacauan. Alih-alih ingin menjadi negara yang modern, yang maju, malah terjadi ketidakstabilan, kekacauan, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, wala tajibu fil huliyyi al-mubahi zakatun. Ya. Wala tajibu fil huliyyi al-mubahi zakatun. Wala dan tidak ada tajibu, kewajiban. Ya. Fil huli, ya, perhiasan-perhiasan yang mubah, zakat. Jadi perhiasan yang mubah, yang tidak berlebih-lebihan, yang normal. Misalnya seorang istri punya cincin, punya apa, anting, punya kalung, sekedarnya saja sebagai perhiasan, maka itu tidak ada zakatnya, kata beliau. Berarti kalau yang haram bagaimana? Itu kan huli, perhiasan yang halal. Lalu bagaimana yang haram? Yang haram itu misalnya laki-laki menggunakan emas, kan itu haram. Coba kita lihat. Ammal muharramu kahuliyin nisa ittakhadahu ar-rajul. Contohnya dia perhiasan wanita, tapi dipakai oleh laki-laki. Liyal basahu untuk dipakai, fatajibu zakatu fihi. Maka di situ ada kewajiban zakat. Ya, ada kewajiban zakat. Yang tidak ada kewajiban zakat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah al-huli al-mubah. Perhiasan yang mubah yang dipakai oleh wanita. Tapi kalau itu dipakai oleh laki-laki, ada zakat di situ. Fatajibu zakatu fihi. Wa kadzalika al-huli an-nisa idza qasadat kanzahu litabi'ahu waqtal hajah. Begitupun para wanita yang menginvestasikan uangnya, dia belikan berupa emas, yang kalau sewaktu-waktu dia membutuhkan, dia jual. Harganya naik, dia jual. Ini pun wajib zakat, kata beliau, kata Syekh Majid Al-Hamawi. Aw zada ala miqdar la yu'addu mithluhu zinatan 'adatan fayuhram. Atau misalnya umumnya itu enggak dijadikan perhiasan, misalnya apa, kalung berat 1 kilo misalnya, gelang berat 500 gram, itu kan umumnya tidak dijadikan perhiasan yang seperti itu. Maka itu tidak disebut dengan huli, tidak dijadikan sebagai, tidak dianggap perhiasan yang mubah untuk dipakai. Ya, tetapi itu bagian dari israf kalau seandainya itu adalah perhiasan, ya. Oleh karena dikatakan di sini fayuhram. Fayuhram itu tidak boleh. Ya, 1 kilo kalung. Apa antingnya berapa? Antingnya misalnya berapa? 100 gram misalnya. Sampai telinganya turun ke bawah. Itu enggak boleh ya. Lalu dikatakan di sini, kata Syekh Majid Al-Hamawi, wa tajibu fi jami'ihi az-zakah. Maka dalam kasus-kasus itu wajib zakat. Kasus yang pertama adalah perhiasan tapi dipakai laki-laki, wajib zakat. Atau wanita membeli perhiasan dalam rangka untuk apa? Dia menabung, kalau sewaktu-waktu dia perlu, dia jual. Ini pun ada zakatnya. Atau tidak normal, artinya tidak normal tadi, gelang 1 kilo misalnya, lalu cincin berapa, sekian ratus gram, anting sekian, ini tidak normal. Maka dalam kondisi ini, kata Syekh Majid Al-Hamawi, watajibu fi jami'ihi az-zakah. Ya, la qadra as-sarf faqat. Ya, bukan karena, bukan hanya karena berlebih-lebihannya, tapi karena itu tidak sah disebut sebagai al-huli al-mubah, perhiasan yang mubah dipakai oleh seorang wanita. Diriwayatkan Ma'asirul Muslimin dari hadis Amr ibni Dinar berkata, sami'tu rajulan yas'ala Jabir ibna Abdillah. Aku mendengar seorang bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala an. Anil huli afihi zakah, tentang perhiasan yang dipakai wanita apakah ada zakatnya? Qala, tidak ada. In kana yablugu alfa dinar, walaupun sampai 1000 dinar, tidak ada zakatnya. Rawahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin sahih. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga meriwayatkan ya. Beliau punya kitab ya, kitab hadis. Imam Syafi'i punya kitab hadis ya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita selesai membahas bagian pasal tentang emas dan perak. Kita coba membahas pasal selanjutnya terkait dengan fi zakati zuru' was thimar. Zakat pertanian dan buah-buahan. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, nisab az-zuru'i was-thimar, adapun nisab zakat pertanian dan buah-buahan. Buah-buahan di sini kemarin sudah kita bahas ya, kurma dan kismis. Kurma atau bahasa Arabnya tamar, kismis atau apa istilahnya apa itu? Zabib. Ya, zabib. Kalau bahasa hadisnya ya, dalam hadis zabib. Khamsatu awsukin. Nisabnya adalah khamsatu awsukin. Lima wasak. Lima wasak. Disebutkan di sini satu wasak sama dengan 60 so. Satu wasak sama dengan 60 so. Satu wasak 60 so. Dan satu so 4 mut. Satu so 4 mut. Satu wasak 60 so. Dan satu so 4 mut. Berarti 60 dikali 4, kan begitu. Artinya kalau kita konversi, jadi 5 wasak dikali, karena apa namanya, dikali 60, satu wasak itu 60 so. Satu wasak 60 so. Berarti 5 wasak dikali 60. Ya. Sama dengan 300 so. 300 so. Dan satu so 4 mut. Satu so 4 mut atau kira-kira sekitar 2,4 kilo. Atau kalau dikali menjadi total keluar ya, nilai 720 kilo. Itu kalau sudah berbentuk misalnya, sudah tidak sama cangkangnya, sudah bersih. Itu 720 kilo. Jadi kalau seseorang memiliki hasil panen, ya berupa misalnya beras, sejumlah 720 kilo beras, maka di situ ada apa namanya hak fakir miskin. Nanti bisa 10%, bisa 5%. Ya tergantung nanti cara pengairannya. Kalau cara pengairannya adalah alamiah, artinya ada sungai atau ada hujan atau tidak butuh sungai dan hujan, dia bisa tumbuh, maka di situ ada hak fakir miskin 10%. Tetapi kalau pengairannya menggunakan alat, misalnya mesin, pompa, menarik dari sungai ke sawah, ya maka di situ ada 5%. Ya 5%. Oh, kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, lalu bagaimana kalau padi ya, misalnya berbentuk padi. Kalau berbentuk beras kan tadi 720 kilo. Lalu bagaimana kalau berbentuk padi? Ya disebutkan kalau dihitung-hitung, ada perhitungannya, itu muncul angka 1200 kilo. Padi ya, bukan berbentuk beras. Atau 12 kintal ya, 12 kuin kintal. Ya, maka di situ ada apa namanya? Ada hak fakir miskin antara nanti 10%. kalau tidak membutuhkan alat pengairan, atau 5% kalau membutuhkan alat pengairan. Lalu dikatakan di sini, adapun khamsatu awsuk hiya alfun wasittu mi'atin ritlin bil iraqi. Jumlahnya sekitar 1600 ritel secara ukuran iraqi. Atau tadi kalau kita konversikan ke kilogram yang hari ini dipakai agar mudah dipahami, 720 kalau sudah bersih. Kalau masih ada gabahnya menjadi 1200 atau 12 kintal. Wa mazada fa bihasabihi. Kalau lebih dari itu ya tinggal dihitung saja. Wa fiha in suqiyat bima is-sama, ya, dan kalau seandainya disiram dengan air hujan, ya, maka di situ ada hak fakir miskin al-usyur 10%. Wa in suqiyat bidulabin aw nadhhin. Tetapi kalau menggunakan alat misalnya hewan atau mesin atau yang lain sebagainya, maka nisful usyur, nisf al usyur, berarti 5%, ya, 5%. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, disebutkan bahwa baginda Rasulullah bersabda, fi masaqatil anhar wal ghaim al usyur, ya, pertanian yang disiram oleh hujan, ya, atau sungai, ya, tidak butuh alat artinya, ya, maka 10%. Wafima suqiya bisaniyah nisfu al-usyur. Ya, adapun kalau menggunakan alat seperti hewan, alat bantunya berupa hewan dan lain sebagainya, maka itu ada 5%. Ini ma'asyiral muslimin, poin-poin yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang lain akan kita bahas tentang zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi AS juga mengatakan, Ar-riba ithna au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyang kihar rajul umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kita mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami di telepon dan juga layanan pesan singkat, ya. Layanan telepon di 0812-1998-1555 atau pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya, edisi ke-37. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arjun dari Sambas. Bagaimana hukum meninggalkan salat Jumat dengan diganti salat zuhur dikarenakan di tempat kerja tidak ada masjid atau tempat salat Jumat? Jazakallahu khairan katsiran. Allah alam bisawab, ya. Kalau memang seseorang tidak mungkin mengerjakan salat zuhur dikarenakan tidak ada masjid, ya, tidak ada masjid, atau di tempat pekerjaannya misalnya tidak ada masjid yang melaksanakan, jauh, ya, tidak mungkin dia mendatanginya, ya, hukum asalnya boleh saja dia salat zuhur. Tetapi, ya, kalau memang tempatnya seperti itu, hendaknya dia berinisiatif dengan kawan-kawannya untuk mengadakan sholat Jumat. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i minimal jumlahnya 40 orang. Walaupun di mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik mengatakan 12 orang misalnya. Ada bahkan Abu Hanifah mengatakan 4 orang pun sudah dikatakan Jumatan. Artinya berusahalah untuk membuat inisiatif, ya, inisiatif agar bisa dilaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Apalagi kan kerja itu tidak satu bulan sekali. Kerja itu dari Senin sampai Jumat. Apakah mungkin dia akan terus-menerus menggantikan Jumat dengan zuhur, ya? Padahal dia mampu untuk mengadakannya. Maka silakan dibicarakan dengan teman-teman muslim di perusahaan tersebut agar dibuat inisiatif mengadakan salat Jumat. Itu saya rasa solusi yang paling paling bagus. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ida di Sumatera. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Ida. Ya, begini Ustaz, saya mau tanya. Amal apa hari-hari ini Ustaz saya harus kerjakan Ustaz? begini kan, ini kan sudah selesai bulan bulan Rajab ini, bulan Muharram ini Ustaz. Jadi setiap bulannya itu kita itu puasanya ada tidak puasa sunahnya itu Ustaz, setiap bulannya itu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz, bagaimana caranya Ustaz mengurusan anak bandel ini Ustaz? Doanya Ustaz. Baik. Ya, cuman itu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tentunya amalannya, kalau kita bicara bulan Muharram, bulan Muharram bulan haram. Ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 kata Allah. Ya, dan di antara 12 itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini kita sedang di bulan haram. Bulan di mana dosa itu dilipat gandakan dan pahala kebaikan dilipat gandakan. Amalan yang utama dikerjakan di bulan ini tentunya adalah puasa, puasa secara umum, dan secara khusus adalah puasa Asyura. Ya, yang baru kita kerjakan kemarin ya, di hari Sabtu yang lalu. Dan Nabi mengajarkan agar diiringi dengan satu hari sebelumnya, puasa Tasu'ah. Ya, puasa Tasu'ah. Tapi kalaupun hanya ingin Asyura-nya saja, tanggal 10-nya saja tidak masalah. Tapi yang lebih bagus diiringi dengan satu hari sebelumnya, atau biasa kita sebut dengan puasa Tasu'ah. Lalu bagaimana caranya kita mendoakan anak kita agar menjadi anak yang saleh? Banyak doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, ya Allah, hablana, karuniakan kami, min azwajina, dari anak istri-istri kami, wa zurriyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama. Begitupun bisa ibu katakan, Rabbi habli minas salihin, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Ya Rabbi habli minas salihin. Atau bisa juga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku muqimas salah, orang-orang yang selalu menegakkan salat. Ya Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkanlah doaku. Itu doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran yang boleh kita amalkan. Atau dengan permintaan seorang ibu kepada Allah, ya Rab, berikan taufik kepada anakku, bimbing dia untuk menjadi orang yang baik dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silakan Ibu. Ustaz, saya ingin mengamalkan sholat yang saya belum pernah ilmunya secara langsung, adanya dari buku Pak Salatan, yakni sholat awabin yang sehabis maghrib. Iya Ibu. Sholat awabin yang benar itu seperti apa? Baik. Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salatul awabin adalah nama lain dari salat duha. Ya, salat duha itu nama lainnya adalah salatul awabin. Tentunya salat duha dilakukan di pagi hari ketika matahari sudah naik ya, sepenggalan. Dilakukan dua rakaat ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat duha adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki. Begitupun dalam hadis dikatakan bahwa kullu sulam ibni Adam sadaqah. Setiap persendian anak Adam itu harus disedekahkan. Dalam riwayat jumlah persendiannya ada 360. Setiap takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, al-amru bir ma'ruf wa nahyu adil mungkar adalah sedekah, membantu menaikkan barang manusia ke atas kendaraan adalah sedekah. Tetapi sedekah-sedekah itu bisa kita kita dapatkan dengan sholat dua rakaat di waktu duha. Ya, oleh karenanya itu disebut sholat awabin. Ya, sholat orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disunnahkan. Caranya ya sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dalam riwayat bahwa Nabi sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ya, kecuali kalau beliau tidak sholat malam, maka beliau mengerjakan sholat qadha di waktu duha menjadi 12. Karena di malam hari kan beliau 11, di waktu duha tidak mungkin 11, tidak mungkin ganjil. Maka digenapkan menjadi 12. Allah alam bisawab. Tidak ada cara khusus ya. Ya, tidak ada cara khusus yang diajarkan kaitannya dengan salat ini, sama seperti salat sunnah yang lainnya. Allah alam bisawab. Baik. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf pertanyaan di luar tema. Apabila kita biasa puasa Daud jatuh pada hari Senin kemarin dan pada hari Selasa, Rabu, Kamis jatuh puasa Ayyamul Bid, bagaimana baiknya? Allah alam bisawab. Kalau yang biasa puasa Daud tidak perlu lagi dia puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis. Dia hendaknya iltizam dengan apa? Iltizam itu komitmen dengan puasanya. Itu saja. Tidak perlu dia, oh Ustaz saya Daud nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis Ayyamul Bid, saya puasa lagi. Jangan, sudah. Kalau Ayyamul Bid Daud-Daud saja, jangan, enggak perlu lagi dicampur-campur dengan yang lain. Ada hadis Abdullah ibni Umar ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku puasa. Nabi berkata, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Maka Nabi berkata, aku Abdullah bin Amr berkata, aku bisa lebih dari itu, maka puasalah Senin dan Kemis. Maka dia katakan, aku bisa lebih dari itu, maka dikatakan, puasalah engkau 2 hari sekali. Aku bisa lebih dari itu, maka dikatakan, puasalah engkau puasa Daud. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari puasa Daud. Ya, artinya kalau sudah sampai di puasa Daud, ya sudah di titik itu saja. Jangan lagi kita mau terjang. Ya sudah, kalau sudah puasa Daud itu sudah paling tinggi. Tapi kan Ustaz, saya enggak dapat keutamaan Ayyamul Bid. Ibu sudah dapat keutamaan puasa Daud. Dan itu sebaik-baik puasa. Ya, kalaupun ibu ketinggalan Ayyamul Bid, ketinggalannya paling 1 kan. Seling 1 hari aja enggak puasa. Dan memang ya sudah, kalau sudah puasa Daud sudah tidak perlu lagi puasa-puasa yang lain, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib datang ya silahkan. Atau yang memang keutamaannya jauh lebih besar, misalnya seperti puasa tanggal 10 Muharram. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Makati ya, Makati. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Ibu dari mana Ibu? Begini Ustaz. Baik, silakan. Adik saya ini belum punya anak ini Ustaz. Nanti sudah 20 tahun ini Ustaz. Bagaimana cara-cara doanya ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tentunya setiap orang diuji ya, dan ujian masing-masing kita berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang diuji dengan banyaknya anak sehingga dia tidak sanggup menjalankan ujian itu, lalu dia celaka. Tetapi ada juga yang diuji dengan banyak harta, dia tidak sanggup mengambil ujian tersebut, maka dia celaka. Seorang muslim selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk dalam hal ini, itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentunya memperbanyak berdoa. Doanya banyak yang diajarkan ya. Ya, misalnya Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak yang saleh. Atau Rabbi ja'alni rabbana hablana, berikanlah kami min azwajina, dari istri kami, wa zurriyatina, anak-anak kami, qurrata ayun. Atau ada nabi, doanya Nabi Zakaria ya. Wa Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya, qala rabbi inni wahanal azmi washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Fahabli min ladunka dzurriyatan thayyibah, fahabli min ladunka dzurriyatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik. Ada itu di Al-Qur'an ya, di awal surah Maryam, doanya Nabi Zakaria. Ya, dan yang ketiga adalah tentunya melakukan sebab-sebab yang syar'i. sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat, baik itu misalnya dengan mendatangi dokter, ya berkonsultasi atau memakan herbal dan lain sebagainya itu, atau misalnya kita berusaha menghilangkan sebab-sebab yang bisa mengakibatkan kita tidak mendapatkan anak. Misalnya ada sebagian wanita yang memiliki kondisi rahim yang lemah, sehingga ada sebagian orang memutuskan istrinya di rumah saja, setelah itu tidak lama dia diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali apa namanya yang bisa kita lakukan selain berdoa, ya ikhtiar, dengan ikhtiar-ikhtiar yang mubah atau yang dibolehkan oleh syariat. Memperbanyak istighfar pun. Allah katakan di surat Nuh itu, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Ya perbanyaklah istighfar dengan ya Allah menambahkan untuk kalian anak-anak. Jadi istighfar salah satu sebab Allah memberikan kita keturunan. Perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum Abu Naf'an? Alhamdulillah nabi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Silahkan Abu Naf'an. Assalamualaikum. Allah yubarik fik. Ustaz mau nanya tentang masalah zakat tadi, batasan emas kan 85 gram emas Ustaz. Yang anak tanyakan itu yang dihitung harga emas itu harga kita beli apa harga kita jual pada saat haul, pada saat haulnya Ustaz. Baik. Itu saja Abu Naf'an. Yang kedua masalah sholat Ustaz. Kan kalau awal sholat baca istighfar, kita baca ta'awudz, baca bismillah, al-fatihah. Nah kalau dilanjutkan awal surat kan disunahkan kita apa, kalau lihat di itu kan baca bismillah. Nah ini kalau umpama nggak di awal surat, baca langsung pertengahan ayat gitu. Itu yang sunnah apa kita membaca ta'awudz apa emang kita langsung aja Pak Ustaz? Baik. Itu Pak Ustadz, yang satu lagi apaan Pak Ustadz, kalau kita diganggu masalah bacaan sholat, kerusakan bacaan sholat kan apa yang anak ingat tuh dari hadis Utsman apa yang dibilang sama Nabi setan hingin Bapak, kalau kita terganggu suruh meludah ke kiri 3 kali. Nah itu kalau buat makmum gimana Pak Ustadz? Baik ya Pak Ustadz, syukuran, jazakallahu khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama zakat, ya zakat itu zakat emas. Tentunya dilihat harga emas hari itu. Dilihat harga emas hari itu. Misalnya harga emas hari ini, kalau kita beli 1, sekian, kalau jual 900, ya kalau logam mulia misalnya, kalau kita baca beritanya kan begitu. Maka dilihat harga emas hari itu, harganya berapa? Ya misalnya harga emas sekarang adalah 1, sekian. Maka kalau dia memiliki uang, misalnya kan tadi nisabnya kalau kita baca di buku 80 gram. 80 gram. Isyuruna mithqal yusawi 80 gram. Ya, walaupun terjadi perdebatan, ada yang berkata 83 dan lain sebagainya, tapi kalau kita baca ya penjelasan beliau 80 gram. Berarti 80 gram ini tinggal dikali apa namanya? Dikali harga emas hari ini. Berapa harga emas hari ini? Misalnya 1 juta taruhlah. Maka muncul nilai berapa? 80 juta. Uang Bapak berapa? Uang saya ada misalnya 300 juta. Oh, berarti sudah di atas nisab. Berarti ada hak fakir miskin dari 300 juta ini 2,5%. Uang saya 100 juta. Oh, sudah di atas nisab. Ada 2,5%. Uang saya 80 juta pas. Ada hak fakir miskin 2,5%. Begitu. Jadi dilihat harga emasnya hari tersebut. Adapun tapi kan Ustaz kalau kita jual ada potong, itu masalah administrasi. Ada PP, itu masalah administrasi. Tapi harganya kan 1 juta kalau seandainya kita beli emas tersebut. Lalu kalau seandainya kita sholat, di awal surat kita baca bismillah. Betul, di mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan bahwasanya bismillah adalah bagian dari semua surat yang ada di Al-Quran kecuali At-Taubah. Ya At-Taubah. Bismillah adalah bagian dari semua surat Al-Quran kecuali At-Taubah. Ya. Lalu kalau kita misalnya ba'da sebelum Fatihah ta'awuz, isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Habis ta'awuz kita baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah kita baca surat. Kalau di pangkal surat kita baca bismillah, baru baca surat. Ya, karena bismillah bagian dari surat, kecuali Al-Bara'ah At-Taubah. Lalu bagaimana kalau yang kita baca pertengahan surat? Misalnya akhir An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Apa yang harus kita lakukan? Langsung saja. Oh, kan harus ta'awuz. Ta'awuznya sudah dibaca. Ta'awuznya sudah dibaca di mana? Ya, di awal. Cukup satu kali saja ta'awuz. Karena kan apabila kalian hendak membaca Quran, maka ta'awuz. Sudah kita baca tadi, sebelum baca Al-Fatihah. Maka langsung saja kita baca suratnya. Kalau memang di pertengahan. Tapi kalau di awal, ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, tetap wajib dibaca apa? Bismillah. Karena dia bagian dari surat tersebut. Lalu yang terakhir, masalah tadi membaca. Membaca apa tadi ya? Saya tulis di sini qiraah. Pertanyaan yang ketiga dari Abu Naf'an. Yang pertama zakat, sholat. Lalu yang ketiga adalah membaca. Masya Allah Abu Naf'an, saya lupa pertanyaan. Saya tulis cuma qiraah saja. Masya Allah. Baik, nanti Abu Naf'an bisa apa namanya, bisa kirim lagi pertanyaannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya ibu hamil tidak puasa Ramadan? Apa harus qadha atau bayar fidyah saja? Allah alam bisaf, hukum asalnya mengqadha. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum asalnya mengqadha. Kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu, dia berusaha mengqadha semampunya. Kalau ternyata Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun depan sudah dekat, sedangkan qadha-nya masih sisa misalnya 10, kata para ulama kalau sudah tidak mampu karena kondisinya lemah, maka barulah dia boleh membayar fidyah. Ini fatwa Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi hukum asalnya qadha, itu lebih aman. Walaupun memang ada beberapa pendapat yang mengatakan cukup fidyah saja. Ya, cukup fidyah. Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah qadha. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Ungaran. Ungaran itu Semarang ya. Insya Allah kami selalu melihat kajian-kajian di TV. Tapi kadang-kadang kami juga melihat berita-berita di TV. Bagaimana sebaiknya? Ya tidak masalah. Mubah. Nonton TV itu mubah. Selama tidak melalaikan dan selama yang ditontonnya bukan sesuatu yang haram. Sekedar kita membaca berita, mengetahui kondisi negara, kondisi dunia Islam, tidak masalah. Bahkan ada hadis yang berbunyi, Laisa minna. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak memiliki perhatian terhadap nasib umat Islam, ya maka dia bukan umatku. Jadi umat Islam itu harus memiliki rasa saling peduli, saling support dan lain sebagainya. Sekedar kita baca berita untuk tahu kondisi negara, kondisi dunia, tidak masalah. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusri di Bugis, Sulawesi Selatan. Apa yang harus saya lakukan karena saya sering mimpi ayah saya meninggal 2 kali dalam 1 malam dan tolong nasihatnya. Bermimpi ayahnya meninggal artinya masih hidup ya. Apa yang harus dilakukan ya? Disebutkan kalau mimpi yang buruk ya tentunya kita tidak ceritakan. Lalu setelahnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari mimpi-mimpi yang buruk tersebut. Ya kalaupun kita merasa apa namanya khawatir ada isyarat tertentu yang ada di dalamnya, kita mendatangi orang tua kita, mendoakan mereka dengan kebaikan, menanyakan kebutuhan-kebutuhan mereka, membahagiakan mereka, berbakti kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Karena saya pun tidak tahu apa-apa namanya kaitannya dengan permasalahan tersebut. Tapi kalau kita mau mengambil isyarat dari hal tersebut ya, kita ya bukan malah istilahnya menjadi was-was, takut, tapi berdoa. Ya Allah, lindungi kedua orang tuaku, jagalah mereka, selamatkan mereka, kita datangi mereka, kita sambung tali silaturahmi kita berikan apa yang mereka butuhkan, kita bahagiakan mereka, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Kalau misalnya kita punya 2 rumah, apakah harus dibuat zakatnya? Kalau rumahnya ditempati, tidak. Ya, kalau rumahnya ditempati, tidak. Lalu kalau disewa, maka sewanya nanti, hasil sewanya yang dilihat. Sebagian rumah, Masya Allah ya, di Jakarta ada yang sewanya per tahun 100 juta misalnya kan. Nah, itu tentunya ada zakatnya nanti, zakat apa namanya, zakat bisa dimasukkan ke zakat harta misalnya, atau sewa menyewanya, ini nanti apa namanya bisa kena zakat. Tetapi rumah itu sendiri kalau dia ditempati hukum asalnya tidak. Walaupun sebagian ulama kontemporer kalau kita baca-baca di buku itu, mereka berpendapat kalau kita beli rumah tujuannya bukan untuk ditempati tapi untuk investasi, mereka katakan sebagian ulama kontemporer mengatakan wajib zakatnya. Ya, wajib zakatnya. Misalnya dia, ah, udah saya daripada nyimpen uang, nyimpen emas aja. Karena itu lebih maslahat untuk kaum muslimin, untuk orang-orang miskin. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang berpendapat, ya tidak ada zakatnya. Ya, yang berpendapat ada zakatnya karena itu adalah sebenarnya bukan untuk ditempati, bukan untuk pertanian, bukan untuk apa, tapi semata-mata untuk apa? Untuk apa namanya, investasi agar nilainya bertambah. Kalau sudah bertambah nanti baru dijual misalnya, sudah mahal. Ya, sebagian ulama berpendapat itu harus dikeluarkan apa zakatnya. Tapi kalau itu ditempati ya tidak ada apa zakatnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seorang mengkreditkan pakaian ke orang lain dengan cara bayar harian karena pelanggannya orang-orang pasar, kemudian orang yang mengkreditkan itu barang itu tidak punya modal, lalu dia belanja yang modalnya dari saya dan bayar ke saya dengan cara dicicil, kalau sudah terkumpul dengan akad paling lama 3-2 bulan. Karena kebetulan saya juga mengkreditkan pakaian juga dengan akad 2-3 bulan. Boleh tidak? Saya belum paham ini pertanyaannya. Coba kita ulang dari awal. Assalamualaikum. Kalau seorang mengkreditkan pakaian, sampai di sini jelas, atau barang ke orang lain, jelas, dengan cara bayaran harian. Bayarnya harian kreditnya, karena pelanggannya orang-orang pasar. Kemudian orang yang mengkreditkan tidak punya modal. Lalu dia belanja yang modalnya dari saya. Belanja yang modalnya dari saya. DB bayar. Dan bayar ke saya dengan cara dicicil. Kalau sudah terkumpul dengan akad, paling lama 3-2 bulan. Karena kebetulan saya juga mengkreditkan barang. Jadi tukang kredit mengkreditkan barang dari hasil kredit. Gitu ya. Si A tukang kredit. Kredit barang harian. Dia ngambil barangnya dengan cara kredit. Ke tukang kredit. Begitu. Boleh atau tidak? Ya kalau ada barangnya tidak masalah. Saya misalnya punya toko. Itu rata-rata toko-toko itu sekarang kredit. Istilahnya bayar tempo. Bayar setelah 2 pekan. Misalnya datang barang. Barang. Berbentuk apa? Ada yang berbentuk panci, kulkas, datang. Dibayar nanti jatuh temponya 2 pekan. Artinya saya masih kredit, masih belum lunas. Tapi barang sudah ada di saya. Sudah transaksi jual-beli, harganya pun sudah jelas. Lalu saya jual lagi. Yang saya pahami tidak masalah. Ya, yang saya pahami itu tidak ada masalah. Allah alam bisa. Walaupun boleh ditanya lagi ke yang lebih paham dalam masalah ini. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya punya utang begitu banyak, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah bersih, berusaha untuk mencari, tapi belum bisa untuk mencukupi. Saya banyak berbuat dosa. Bagaimana cara agar saya selalu menuju ke jalan yang benar? Istiqomah. Tidak ada sesuatu. Ya, ketika kita bicara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekat kepadanya kecuali menyempurnakan yang wajib. Jadi kalau para pemirsa bertanya, apa sih hal yang paling Allah cintai yang dengannya aku mendekat kepadanya? Sempurnakan yang wajib-wajib. Sempurnakan sholat 5 waktu kita, sempurnakan tauhid kita, sempurnakan sholat 5 waktu kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, ya, sempurnakan yang wajib-wajib. Karena tidak ada satu amalan yang digunakan oleh seorang hamba mendekat kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah melebihi yang wajib. Dan kalau yang wajib sudah bagus dia kerjakan, tambahkan dengan yang sunnah. Dan terus sambil kita melakukan aktivitas, bekerja, cari usaha supaya hutang kita lunasi. Salah satu wasilahnya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah dengan manusia juga baik. Ya. Ketika ibadah kita sudah bagus, insya Allah akan banyak kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kelapangan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Itu janji Allah. Dan berdoa, ada doanya misalnya, ada doa dari Nabi Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Itu dibaca terus kalau salat. Allahumma dalam sujud, ya Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan cukupkan aku dengan karuniamu dari mengharap kepada manusia. Itu doa agar lunas hutang. Ada lagi doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas. Wal hammi wal hazan, dan dari kegundahan jiwa dan kesedihan. Wal jubni wal bukhl, aku memohon kepadamu perlindungan dari penakut dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh manusia. Itu doa-doa itu diamalkan, kita baca setelah salat, dalam sujud dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.